Yang tercinta wahai anak-anakku, aku pesan dan catat di hatimu. Jangan lupa sehat, jangan lupa bahagia. Ingat-ingat, jauhi narkoba. Ini pesan tentu saja berlaku buat semua saudara tetanggaku dan buat kerabat yang jauh dan yang dekat, rekan-rekan dan juga sahabat. Narkoba itu memang barang setan, iming-imingnya sangat menggiurkan. Racun yang menyamar jadi manisan, sekali kena resikonya panjang. Terlalu banyak korbannya narkoba yang berjatuhan dan jadi sengsara. Masuk rumah sakit, masuk penjara, dan banyak juga yang masuk keranda. Jadi pesanku jangan coba-coba kalau tak ingin jadi budak narkoba. Saudara tetanggaku dan buat kerabat yang jauh dan yang dekat, rekan-rekan dan juga sahabat. Narkoba itu memang barang setan, iming-imingnya sangat menggiurkan. Racun yang menyamar jadi manisan, sekali kena resikonya panjang. Terlalu banyak korbannya narkoba yang berjatuhan dan jadi sengsara. Masuk rumah sakit, masuk penjara, dan banyak juga yang masuk keranda. Jadi pesanku